له الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita insya Allah masuki hadis yang ketiga dari bab maqit salah. Qala al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah fi kitabihi Umdatul Ahkam al-hadith al-thalif an Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. والعصر والشمس نقية. والمغرب إذا وجبت. والإشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. Hadis yang ketiga dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau dan ayahnya sahabian, ya, dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajirah. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menunaikan salat zuhur bil hajirah. Kata al hajirah maknanya yakni ishtidadul har fi nisfin nahar, yakni panas yang sangat di tengah hari atau di siang hari. Dimana kata al-hajirah sendiri yang dipetik dari kata al-hajr, al-hajr yang namanya at-tark. Maknanya at-tark itu mengenal istilah dihajar, artinya ditinggalkan. Ya. Dimana pada kondisi ini, yakni umumnya manusia, mereka meninggalkan tasarruf, aktivitas mereka. Ini karena panas yang luar biasa, dan biasanya mereka manfaatkan untuk istirahat, atau tidur siang atau qailulah. Jadi ini mana hajirah, yakni ishtidadul har fi nisfin nahar. Jadi panas yang menyengat, yang luar biasa di tengah hari. Ya. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunaikan salat zuhur. Ini tentunya ketika sudah masuk waktu sebagaimana nanti akan dijelaskan di syarah. Kemudian wal asr, dan beliau biasa menunaikan salat asar. Wasyamsu naqiyah. Wasyamsu naqiyah, dalam keadaan matahari masih putih bersih. Ini belum berubah warnanya. Belum menguning. Karena semakin turun, ya, saya akan semakin redup hingga menguning, hingga kita bisa melihat, ya, dengan jelas bundaran matahari. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menunaikan salat asar dalam keadaan, ya, cahaya matahari masih kuat, naqiyah, masih jernih putih. Kemudian wal maghriba idza wajabat, dan beliau biasa menunaikan salat maghrib idza wajabat. Makna wajabat yakni saqatat, ini ketika matahari sudah jatuh, sudah yakni menempel atau terbenam. Jadi ketika apa yang diistilahkan dengan qatsus syams, yakni bundaran matahari sudah hilang. Yakni bundaran matahari sudah hilang dari permukaan bumi. Atau yang lebih mudah, yakni mengamati di tepi laut. Ketika bundaran matahari, ya, betul-betul sudah sempurna hilang, ya, tenggelam, maka ini awal waktu maghrib. Dari sini juga menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat maghrib sebagaimana salat-salat yang sebelumnya di awal waktu. Kemudian wal isya'a ahyanan wa ahyanan. Adapun menunaikan salat isya, maka beliau menunaikannya kadang-kadang dan kadang-kadang. Maksudnya bagaimana? Dijelaskan pada lafaz kelanjutan hadis ini. Idza ra'ahu mujtama'u ajjala. Jika beliau melihat para sahabat sudah berkumpul, yakni di awal waktu, ajjala, maka beliau menyegerakan. Jika beliau mendapati para sahabat sudah berkumpul di awal waktu, maka beliau menyegerakannya. Wa idza ra'ahum abta'u akhara. Apabila beliau melihat ini para sahabat abta'u, berlambat-lambat untuk mendatanginya karena mereka mengetahui waktu afdal, ya, pelaksanaan salat isya. Baik. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengakhirkannya. Ini terkait dengan pelaksanaan salat isya. Ahyanan wa ahyanan. Ya, tergantung dari bagaimana. Ini pada kondisi makmum sudah berkumpul ataukah belum berkumpul. Kemudian was-subhu, adapun salat subuh, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalasin. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menunaikan salat subuh ini bighalas, ya, pada kondisi masih gelap, ya, yang bercampur dengan cahaya fajar. Ya, sebagaimana pada hadis yang sebelumnya, ya, hadis Aisyah, bahkan beliau menggambarkan bahwa kembalinya para sahabiyat dari ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan juga masih waktu ghalas. Ya, yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya benar-benar melaksanakan salat subuhnya di awal waktu. Baik, kita masuk keterangan Al-Imam As-Sa'di terhadap hadis ini. Wa qawluhu fi hadis Jabir kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra ila akhirih. Dan terangan pada hadis Jabir. Jabir menyatakan bahwa kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunaikan salat zuhur hingga akhir dari hadis ini. Kata beliau, fihi, di dalam hadis ini, annahu yustahabbu ta'jilu dhuhri fi awwali waqtiha. Di sini ada faedah yang pertama, disukainya atau disunnahkan untuk menyegerakan pelaksanaan salat zuhur fi awwali waqtiha, di awal waktunya, min hina atau min hini antazula syamsu, min hini antazula syamsu ila illa fi syiddatil har fayustahabdu al-ibradu biha. Dari sejak tergelincirnya matahari ini awal waktu salat zuhur, dan ini disukai untuk disegerakan pelaksanaannya di awal waktu, illa fi syiddatil har, kecuali pada kondisi panas yang sangat, yang luar biasa. Fa yustahabu al-ibradu biha, maka pada kondisi tertentu yang ketika panas yang luar biasa disukai untuk dilakukan ibrad, ya, dalam pelaksanaan salat zuhur ini, yakni menunggu dinginnya kondisi, yang al-ibrod, jadi tunda pelaksanaannya sehingga siang sudah mulai mendingin. Baik. Jadi hukum asalnya, ya, pelaksanaan salat zuhur juga di awal waktu, kecuali pada kondisi yang luar biasa panasnya, maka disukai, disunnahkan untuk dilakukan ibrod. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dasarnya adalah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ishtadda al-harru fa abridu bis-shalah. Baik. Apabila kondisi panas siang hari demikian menyengat, fa'abridu bis-shalah, maka lakukan ibrod, ya, pada salat, yakni salat zuhur yang dimaksud. Ini pada kondisi tertentu dalam putaran satu tahun, di sana ada hari yang sangat panas. Ya, terkecuali kalau daerah-daerah yang di situ memang ya keumumannya ya dingin sepanjang tahunnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa inna syiddatal harri min faihi jahannam. Karena sungguhnya panas yang luar biasa tersebut, ya, min faihi jahannam, bagian dari didihan jahannam, jadi mendidihnya jahannam, memberikan pengaruh terhadap ya kehidupan di bumi ini, jadi panas yang luar biasa. Haditsnya muttafaqun alaih min hadis Abi Hurairah. Dan pada hadis ini tayib selain faedah fiqhiyah, yakni disunnahkannya untuk menunda pelaksanaan waktu zuhur hingga keadaan lebih dingin, yakni pada kondisi panas yang luar biasa, ini faedah fiqhiyah. Juga ada sisi faedah aqidiyah yang terkait dengan akidah, bahwasanya jahannam ya ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bahwa jahannam ya neraka jahannam sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya di mana di antara hal yang menunjukkan itu asar atau pengaruh ya panasnya yang luar biasa, yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk pelaksanaan salat zuhur ditunda menunggu waktu lebih dingin, yang disilakan dengan ibrod. Dan ini satu di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang bahwa jahannam sudah diciptakan sebagaimana jannah. Kemudian wa waktuha, dan waktu dari salat zuhur, waktu salat zuhur dari awal hingga akhirnya, minaz zawali ila masiri dhilli kulli syai'in mithlihi. Ba'da dhilli zawal, adapun waktu zuhur ini minaz zawal, yakni mulai dari tergelincirnya matahari ke arah terbenamnya ke arah barat, hingga bayangan dari segala sesuatu benda, mungkin lebih tepat misluhu ya, semisalnya. Jadi panjangnya semisalnya, jadi panjang bayangan itu semisal dengan tingginya. Ba'da dhilli zawal, setelah dhillu zawal, atau diistilahkan dengan istilah lain fai'u zawal, jadi setelah bayangan, jadi ketika tergelincirnya matahari. Jadi pergerakan matahari, ya, dan kita meyakini dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa matahari bergerak, ya. Ya, bukan bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Ya. Tidak sebagaimana apa yang disalahkan dengan teori heliosentris bahwa matahari itu pusat, ya, yang menjadi pusat peredaran dari planet-planet. Kata Syekh Robi, ya, matahari yang diam itu mataharinya pada abad keberapa itu? Penemuan teori ini abad ke-18 atau 19. Ya, adapun matahari ya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bergerak. Nah, ketika matahari ya bergerak dari mulai terbitnya, baik, nah, kalau kita meletakkan sesuatu yang memiliki tinggi, misalnya tongkat atau yang semisalnya, maka bayangan dari tongkat ini semakin matahari meninggi semakin panjang atau semakin pendek? Semakin pendek, baik, ya, sampai pada titik tertentu di mana ya bayangan mencapai titik terpendek. Ya, masih ada sisa bayangan kan? Ya. Baik. Walaupun istilahnya matahari di atas kepala kita, tetap masih ada sisa bayangan. Yang itu panjang bayangan terpendek. Nah, di mana setelah titik paling pendek ini yang disilakan dengan fai'uz zawal, ya. Setelah itu matahari bergeser ke arah terbenamnya, sehingga semakin memanjang, memanjang, memanjang. Nah, awal dari mulai ya, bertambah panjanglah ini waktu awal dari waktu zuhur. Ya. Terus matahari bergerak ke arah terbenamnya, ya, bayangan benda semakin memanjang, ya. Bayangan benda semakin memanjang. Kemudian dikatakan di sini sampai panjang bayangan tersebut semisal bendanya, semisal tinggi bendanya. Ba'da dhilliz zawal. Ya, tadi kita sudah punya panjang bayangan paling pendek tadi ya. Nah, kalau misalnya baik tongkat yang ya, kita berdirikan itu 1 meter. Baik. Ya. Dan ini mungkin untuk para muadzin yang melakukan pengamatan waktu-waktu sholat secara penglihatan penting. Jadi ketika ya kita ketahui misalnya tinggi benda ini 1 meter, kemudian tadi fai'uz zawalnya diketahui misalnya 5 cm atau berapa, ya. Nah, ini ditambahkan kepada 1 meter tadi. Berarti awal atau akhir dari waktu zuhur ketika panjang benda, panjang bayangannya berapa, Ali? 1 meter 5 cm. Nah, di sini akhir dari waktu zuhur. Baik. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa fihi, dan di antara faedah dari hadis ini, wa fihi aidan istihbab at-tadhkiri bis salatil asr. Di sini juga ada faedah disukainya atau disunnahkannya at-tadhkir, menyegerakan bis salatil asr, di dalam penunaian salat asar. Ya. Kenapa? Karena Jabir menceritakan tentang kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat wal asr. Yani wa yusalli al asr wasyams naqiyah. Dalam keadaan matahari masih naqiyah, masih putih cahayanya. Ya, masih terang. Ya, belum redup. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunaikan salat asar. Kemudian pada ta'liq nomor 1 di sini disebutkan zada fi hasyati nuskhatil matan mutlaqan fi kulli waqtin. Nah, adapun terkait dengan pelaksanaan salat asar, ya, bahwa disunnahkannya at-tabkir, menyegerakan penunaiannya mutlak, ya, fi kulli waqt, di setiap waktu, yakni tidak dipengaruhi dengan perbedaan ketika musim panas atau musim dingin, ya, berbeda dengan pelaksanaan salat zuhur ketika mendapati kondisi panas yang luar biasa, maka yang disukai adalah dilakukan apa, salat zuhur ibrod. Adapun salat asar mutlak, ya, pada setiap zaman, setiap waktu. Ya, bahwa disunnahkan atau disukai menyegerakan pelaksanaan sholat asar ini, yakni ketika awal masuk waktu asar, yakni ketika matahari masih demikian putih, demikian kuat cahayanya. Kemudian wa waktuha, adapun waktu salat asar ini, min khuruji waqti adh-dhuhri ila masiri dhilli kulli syai'in mithlaihi ba'da dhilli az-zawali. Hadza qaulun. Adapun waktu salat asar, mulai dari keluarnya waktu salat zuhur hingga bayangan benda, yakni panjang bayangan benda dua kali ya, dari tinggi benda tersebut. Ba'da zilliz zawal, yakni ba'da fai'iz zawal. Ini dengan memperhitungkan tadi ya, yakni ada fai'iz zawal. Ini panjang paling pendeknya bayangan ketika masuk waktu zuhur. Hadza qaulun, dan ini satu pendapat ya, yang ada di kalangan para ulama, bahwa waktu salat asar dari mulai keluarnya waktu salat zuhur ya hingga panjang bayangan benda dua kali tinggi bendanya dengan memperhitungkan fai'uz zawal tadi. Wassahihu annahu ila isfirari syams. Dan yang benar ya, bahwa waktu asar ini adalah hingga isfirar asyams, yakni berubahnya cahaya matahari menjadi menguning. Baik. Nah ini ya terkait dengan waktu ikhtiyari ya. Karena disebut oleh para ulama terkait dengan salat asar di sini ada waktu ikhtiyari dengan waktu daruri. Ya. Waktu ikhtiyari berakhir ya, dengan menguningnya yakni cahaya matahari. Baik, dalilnya adalah hadis Abdullah bin Amr ibn al-As. Hadis Abdullah bin Amr ibn al-As dengan lafaz wa waqtul asri, wa waqtul asri ma lam tasfirra asy-syams. Bahwa waktu asar selama matahari belum menguning. Ya, hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dan ini pendapat yang masyhur atau terkenal dari al-Imam Abu Hanifah dan al-Imam Ahmad. Adapun waktu ittirari atau waktu darurat yakni ila miqdari raq'atin qabla ghurubi syams, waktu daruratnya adalah kadar satu rakaat ya, untuk menunaikan salat sebelum terbenamnya matahari. Sebelum terbenamnya matahari. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan lafaz man adraka raka'atan min as-subhi qabla an tatlu' asy-syams faqad adraka as-subh. Man adraka rak'atan minas subhi, barang siapa yang mendapati yakni satu rakaat salat subuh. Satu rakaat salat subuh. Qabla an tatlu asy-syams, sebelum terbitnya matahari, faqad adraka subuh. Maka dia telah mendapatkan salat subuh tersebut. Kemudian waman adraka rak'atan minal asr, barang siapa mendapati satu rakaat dari salat asr, qabla an tagruba asy-syams, sebelum terbenamnya matahari, waman adraka rak'atan minal asr qabla an tagruba asy-syams faqad adraka al-asr, barang siapa yang mendapati satu rakaat dari salat asr sebelum terbenamnya matahari, maka dia telah mendapatkan yakni salat asar tersebut. Jadi dia menyempurnakan salatnya tersebut hingga selesai dari salatnya. Ya, waktu ittirari. Ya, waktu darurat. Semisal ya, kondisi wanita yang mendapati yakni dia selesai dari haidnya, ya, dalam keadaan matahari sudah berubah redup warnanya. Baik, maka dia tunaikan salat asar ketika itu. Ini terkait dengan mereka, orang-orang yang menghadapi kondisi-kondisi daruri. Terlebih sekali lagi, waktu ikhtiari, ya, dalam pelaksanaan salat asar, ya, selama matahari belum menguning cahayanya. Oleh karena itu pada hadis Anas ibn Malik yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan tentang mereka, orang-orang yang menunda salat asar hingga matahari menguning, yakni berubah redup ya cahayanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka salatul munafiq. Menunjukkan ini ancaman, ya, dan sekaligus gambaran dari Nabi bahwa pada diri orang-orang yang senang menunda salat asar hingga ya cahaya matahari meredup, ada sifat nifaq pada diri mereka. Yajlisu yarkubu syamsa, mereka duduk ya, yarkubu syams, mengawasi ya matahari, cahaya matahari. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan, hingga ketika matahari itu sudah berada di antara dua tanduk syaitan, sudah hampir terbenam. Qama fanaqaraha arba'an, maka baru orang ini berdiri yakni untuk salat. Kemudian naqaraha, yakni mematuk-matuk ya seperti burung mematuk makanan, ya salatnya luar biasa cepatnya. Ya. 4 rakaat. Jadi karena sudah khawatir terbenam matahari, maka dia salatnya cepat seperti burung mematuk-matuk makanan, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadhkurullaha fiha illa qalila. Tidak mengingat Allah, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya kecuali sedikit saja. Baik, ini ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka yang menunda-nunda pelaksanaan salat asar, ya, hingga menguningnya cahaya matahari hingga hampir terbenam. Dinyatakan oleh Nabi bahwa ini adalah salatnya orang-orang munafik. Ya. Ya, tentunya kecuali orang-orang yang dalam kondisi darurat sebagaimana gambaran yang telah diberikan. Ini ketika seorang bersih dari haidnya pada kondisi ini. Ini terkait dengan salat asar. Kemudian wafihi juga di antara faedah hadis ini annahu yubakkiru bil maghrib, bahwa beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam biasa menunaikan salat maghrib ditabkir, disegerakan. Ya, karena di hadis ini Jabir bercerita, ya, yakni tentang kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat wal maghriba, yakni wa yusalli al maghriba idza wajabat, apabila matahari sudah yakni terbenam atau tenggelam. Baik, menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyegerakan pelaksanaan salat maghrib. Dan mungkin sebagian ikhwah ya masih ingat ya awal-awal dulu. Nah, di sini hampir-hampir pelaksanaan salat maghrib tertunda sampai pas terkadang imamnya memanjangkan bacaannya hampir dikhawatirkan sudah masuk isya. Baik. Dan alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita ya bisa salat maghrib di awal waktu. Dan ini sebagaimana sunnah yang diberitakan oleh Jabir ibn Abdullah di hadis ini. Wa qawluhu idza wajabat ay saqatat yani asy-syams. Makna wajabat yani saqatat, yani yang dimaksud adalah asy-syams, matahari. Jadi tadi sudah digambarkan bahwa qarsus syams atau bundaran matahari ketika sudah tenggelam, ya terbenam, bukan baru separohnya, ya sudah terbenam, maka ini awal dari waktu maghrib. Kemudian wa akhiru waktiha, adapun akhir dari waktunya, waktu salat maghrib adalah maghribus syafaq, ketika hilangnya asy-syafaq. Yani mega, yani yang dimaksud mega merah, berdasarkan yani ini yang dipilih oleh tiga imam, Malik, Syafi'i dan Abu dan Al Imam Ahmad. Adapun Al Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa yang dimaksud yani syafaq abyad, mega putih. Yang benar yani mega merah. Asy-syafaq yang dimaksud yakni asy-syafaqul ahmar. Dalil yang menunjukkan ini adalah hadis Ibnu Umar dengan lafaz asy-syafaqul humrah, fa idza ghaba asy-syafaq wajabat as-shalah, mega merah, apabila mega ini hilang wajabat as-shalah, ya maka telah yakni masuk waktu salat. Jadi yang dimaksud salat isya. Jadi sini penyebutan humrah menunjukkan bahwa yang dimaksud hilangnya mega merah ya di ufuk barat, dan ini menandakan telah berakhirnya waktu maghrib dan masuknya waktu isya. Dan di sini menunjukkan kepada kita bahwa waktu salat ya saling menyambung, ya, habis waktu zuhur masuk waktu asar, kemudian habis waktu asar, yakni waktu ibtirari, kemudian masuk waktu maghrib. Ya, demikian habis waktu maghrib, kemudian masuk waktu isya. Ya, kemudian setelah itu, tayib, menurut pendapat yang benar terputus. Ya, yakni waktu isya, sebagaimana nanti akan kita bahas, hingga waktu tengah malam. Dan ini yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya, aqimish sholata lidhuluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ya, tegakkan salat mulai dari dhuluki syams, yakni tergelincirnya matahari. Ini yakni awal waktu zuhur. Ila ghasaqil lail, hingga gelapnya malam. Yani puncak dari gelapnya malam kapan? Ini. Yani tengah malam. Ya, tengah malam. Hitungan tengah malam dari waktu terbenamnya matahari hingga terbit fajar, kemudian pertengahannya itu tengah malam. Kemudian baru setelah itu Allah menyatakan wa Qur'anal fajr. Ya, Qur'anul fajr yang dimaksud salat subuh. Dikatakan Qur'anul fajr karena dominan yang dari isi salat subuh adalah bacaan Quran yang disunnahkan untuk dipanjangkan bacaan pada salat subuh. Ini disebutkan tersendiri, menunjukkan waktu subuh terpisah dari yang lainnya. Ya, waktu subuh mulai dari terbit fajar berakhir hingga terbitnya matahari, bukan berakhir dengan masuknya waktu zuhur. Baik. Ini yang sementara kita pelajari. Wallahu ta'ala alam. Ada satu pertanyaan, bagaimana hukum jika ada satu keluarga melakukan iuran untuk melakukan kurban, misalnya kambing, dari anaknya, istrinya, kemudian dari bapaknya sebagai kepala keluarga. Baik. Al-ahsan, ya, yang terbaik, wallahu alam, ya, masing-masing dari anggota keluarga ini, kalau misalnya bapaknya tidak punya kemampuan, sementara mereka punya harta, ya, maka mereka bersedekah untuk bapaknya ini, sehingga bapaknya nanti berkurban dan pahalanya didapatkan oleh semua anggota keluarga. Ya, jadi diberikan, disedekahkan untuk si bapaknya ini untuk kepentingan kurban tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.